الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka beribadah hanyalah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Wa yastadillu ala dhalika bil infiradi, mendalilkan dengan itu berdasarkan infiradihi bin ni'amal wahda wal wahdaniyah, bahwasanya dialah Allah satu-satunya yang maha memberikan kenikmatan secara tunggal. Wal wahdaniyah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya seluruhnya di dalam penciptaan. Oleh karena itu Allah berfirman, la tattakhidhu ilahain itsnain la taj'aluna lahu syarikan fi ilahiyati, jangan sekali-kali kamu menduakan Allah di dalam sesembahan. Innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya di dalam sesembahan hanya menyembah kepada Allah saja, titik, tidak kepada yang lainnya. Mutawahidun fil awsaful azimah mutafarridun bil af'al kulliha, esa tunggal ya di dalam sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha sempurna dan maha esa, maha tinggi, maha nam tunggal. Tidak ada yang membantunya di dalam af'al, perbuatan dan lain sebagainya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha esa, yang maha tunggal ya, di dalam segala hal, di dalam ibadah, penciptaan. Fakama annahu al-wahidu fi dhatih, sebagaimana zatnya juga tunggal, satu, esa. Wa asmahu wa nu'utuhu wa af'alu fal tuwahhiduhu fi ibadati. Demikian pula nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah ya, maha esa, maha tunggal. Oleh karena itu beribadalah hanya kepada Allah yang maha esa, yang maha tunggal ya, al-wahid. Walihada qal fa'iyya farhabun, oleh karena itu Allah berfirman, maka hanya kepada akulah kalian beribadah, takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Min ghairi an tusyriku bi syai'an minal makhluqat, jangan sampai kalian menyekutukan Allah dari kalangan makhlukat. Fa innaha kulluha lillahi ta'ala mamlakatun, karena seluruhnya dari makhluk mereka adalah milik Allah. Walahu ma fis samawati wal ardh walahu ad-din wasiba, Hanya milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Walahuddin wasiba, dan hanya milik Allah lah agama yang satu. Beribadah hanya pada Allah. Merendahkan diri hanya pada Allah pada setiap waktunya. Lillahi wahdah, hanya milik Allah saja satu-satunya. Alal khalqi yukhlisuhu lillah wa yansabiqu bi'ubudiyati, maka bagi makhluk hendaknya mereka menyembah hanya kepada Allah saja, menyibukkan ibadah, memfokuskan hanya untuk Allah saja. Afa ghairallah tattaqun, apakah kepada selain Allah kalian beribadah? Min ahlil ard wa ahlis samawat fa innahum la yamlikuna lakum darra wa la naf'a. Baik dari kalangan penduduk langit maupun penduduk bumi, karena pada dasarnya mereka tidak memiliki sedikit pun manfaat dan madarat. Wallahul munfarid bil ata wal ihsan, karena dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa, yang Maha Tunggal di dalam pemberian dan memberikan ihsan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, tidaklah satu nikmat pun yang kalian rasakan, baik nikmat zahirah maupun batinah, fa min Allah, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ahad syarikuhu fiha, tidak ada seorang pun yang membantunya, satu pun tidak ada. Tsumma idza masakum dhur, kemudian ketika kalian ditimpakan mara bahaya, kemiskinan, kefakiran, kesakitan, malapetaka, kesusahan, paceklik dan lain sebagainya, fa ilaihi taj'arun, hanya kepada Allah lah kalian kembali meminta. Tajidun berdoa tadarra, kembali kalian kepada Allah dengan berdoa, bertadarra, memohon, meminta. Dialmi kemana la yadfa'u dharra shidda illa huwa, karena tidak ada yang bisa mampu menolak malapetaka, mara bahaya, kesusahan, ya, kesempitan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Waladzin farada bi'ta'ikum ma tuhibbun wa sarafa ma tukrihun walladzi la tanbaghi al-ibada illa lahu wahdahu, sehingga yang memberikan kalian pemberian, ya, waladzin farada bi'ta'ikum madhibun, dari apa yang kalian sukai, dan Allah memalingkan apa yang kalian benci, maka sudah sepantasnya dialah Allah yang harus kalian sembah. La tambaghil ibadah, tidak pantas kalian menyembah kepada selain Allah. Walakinna katsiran minan nas yadhlimuna anfusahum, akan tapi kebanyakan dari manusia mereka menzalimi diri mereka sendiri. Wa yajhaduna ni'matallahi 'alaihim idza najahum min asyiddah fa saru fi halir raha, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri, menentang nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah ketika mereka diselamatkan dari mara bahaya, malapetaka, kesusahan, paceklik dan lain sebagainya, terlebih sekarang wabah misalnya, atau ketika dalam keadaan lapang. Asyraku bi fi ba'd makhluqatil faqirah, mereka malah lari dari Allah dan menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan makhluknya, makhluk yang fakir, makhluk yang miskin, yang enggak bisa apa-apa. Liyakfuru bima atainahum, sehingga mereka mengkufuri pemberian yang Allah berikan kepada mereka. Haitsu najainahum min asyiddah wa akhlasnahum min almasyaqqah. Yang mana mereka sudah kami selamatkan dari perkara-perkara yang genting, yang susah, yang darurat, malapetaka, ya, kesusahan, wabah ini itu dan lain sebagainya. Tapi mereka membalasnya dengan kekufuran, penentangan, permusuhan pada Allah dan Rasulnya. Fatamatta'u fi dunyakum qalilan fasawfa ta'lamuna 'aqibata kufrikum. Silakan kalian bersenang-senang di dunia sebentar saja. Fasawfa ta'lamun, maka niscaya nanti kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian, kekufuran kalian, penentangan kalian terhadap nikmat Allah atas kalian seluruhnya. Nah, adapun di dunia silakan. Fatamatta'u qalilan, sebentar saja. Tapi di akhirat fasawfa ta'lamun, niscaya kalian pasti akan mengetahuinya. Balasan Allah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa liyadzubillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadhlullah.